Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma ma ba'd. Ikhwani fi din azzakumullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata, pada malam yang berbahagia ini kita kembali pada pengajian kita dalam pembahasan kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala, masih di dalam menjelaskan tentang wajibnya taat kepada ulatul umur, kepada para penguasa yang bertakwa ataupun yang fajir, dan wajibnya berjihad bersama dengan mereka ketika mereka memerintahkan jihad tersebut. Nah, demikian pula wajibnya untuk sholat Jum'ah di belakang para penguasa atau waliul amr. Nah, sekalipun mereka itu adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, tetapi mereka masih muslim, ditandai dengan menegakkan sholat 5 waktu. Nah, demikian pula sholat Jum'ah. Maka tidak boleh seorang muslim sebagai masyarakatnya untuk meninggalkan sholat Jum'ah di belakang, meninggalkan sholat Jum'ah di belakang penguasa tersebut. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan, wa sholatul Jum'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun. Boleh disyariatkan sholat Jum'ah di belakang penguasa tersebut atau di belakang orang-orang yang ditugasi oleh penguasa, yang diangkat oleh presiden atau menteri atau selainnya dari petugas-petugas di bawahnya, diutus untuk kemudian menegakkan sholat Jum'ah, memimpin sholat Jum'ah, maka kita wajib untuk mengikutinya dan tidak boleh berpaling darinya. Nah, karena semata-mata bahwa pemerintah penguasa tersebut melakukan kezaliman-kezaliman. Nah, berkata Syekh Rabi, Syekhana hafizahullahu taala, yakni salatul Jum'ah khalfal imam wa khalfa man wallahu minal umara qudhat wa immatil masajid. Yaqul jaizatun baqiyatun tammatun rakaatain. Naam. Salat Jum'ah di belakang penguasa, di belakang orang-orang yang ditunjuk oleh para penguasa, pemimpin, qadhi, imam-imam masjid ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi imam, maka kita wajib ya mengikut di belakangnya dan tidak boleh, tidak dibenarkan bagi kita untuk mengharamkannya atau berpaling darinya. Nah, menganggap sholat Jum'ah di belakangnya tidak sah. Ya, na'udzubillah. Ini adalah pemahaman khawarij. Oleh karena itu Imam Ahmad menyatakan jaizatun baqiyatun tammatun rakaatain. Disyariatkan dan penetapan syariat ini terus berlangsung sempurna 2 rakaat, yakni salat Jumat 2 rakaat. Naam, wa man 'adahuma fa huwa mubtadi'. Lalu beliau menyatakan siapa yang mengulanginya, menganggap tidak sah, kemudian pulang di rumahnya diulangi kembali salat Jumat tersebut, ya, maka dia adalah mubtadi', pelaku bid'ah atau ahli bid'ah. Naam, dari kalangan Khawarij, ya, mereka adalah ahli bid'ah mubtadi' yang meyakini tidak sah salat Jumat di belakangnya penguasa yang fajir, yang zalim. Wajib diulangi di rumahnya, atau wajib mencari imam yang lain, masjid yang lain. Ba'dun nas yu'idu salat al-jum'ah, sebagian manusia, kata Syekh, mengulangi salat jum'ahnya. Naam, ya'ni li'udhrin fi nadharihi, ya'ni imma li'annahu ma balagal adad al-arba'in, wa imma li'anna al-imam yara salatahu laysat sahihatan, wa hadha syarrun min dhaka hadha mubtadi'. Hatta law kana al-imamu fil jum'ati mubtadi'an, salli wa la tu'id. Walau kana jaizan, salli ma'ahu wa la tu'id. Fa'in a'atta salat al-jum'ah fa'anta mubtadi'. Naam, kata beliau, sebagian manusia mengulangi salat jum'ahnya karena udur dalam pandangannya, yakni menurut pandangannya tidak sah salat jum'ah kalau belum mencapai jumlah 40 orang. Terkadang seperti ini, ya, disyaratkan, dan ini banyak di negara kita. Nah, kaum muslimin di Indonesia ini banyak meyakini hal yang seperti ini, bahwa salat Jum'ah paling sedikit jamaahnya 40. Kalau tidak sampai 40, ya, arba'in, maka tidak sah salat Jum'atnya, tidak bisa ditegakkan Jum'ah. Nah, ini pendapat yang keliru, ya. Pendapat yang benar bahwasanya al-muhim salat Jum'ah itu berjamaah, ya. Khatib, ada khatib dan ada makmum yang berjamaah di belakangnya. Baik itu dua orang, yang terendah adalah dua orang. Naam. Ya. Ada yang khatib, ada yang mendengarkan. Naam. Maka itu sudah dianggap salat Jum'ah sah. Ya, adapun sendirian maka naam, tidak sah karena tidak ada jamaah. Ya, dia yang khatib, dia yang imam. Naam. Maka yang seperti ini kalau sendirian cukup dia menegakkan sholat zuhur. Cukup zuhur. Jadi pendapat yang menyatakan mengharuskan jumlah 40 ini tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang membatasi bahwa jumlah minimalnya sholat Jum'ah itu syarat sahnya adalah jumlah 40 jamaah. 40 orang. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Nah, atau terkadang pula seseorang itu mengulangi salat Jum'ahnya karena dia berpendapat bahwa salatnya imam tersebut tidak sah. Nah, salatnya imam tersebut tidak sah sehingga dia harus mengulanginya. Berarti juga salatnya dia tidak sah karena imamnya tidak sah. Nah, wa hadza syarrun min dzaka. Ya, ini lebih jelek daripada yang sana. Maksudnya yang berpendapat dengan syarat sahnya Jum'ah 40 orang ini lebih mending sehingga dia mengulangi salat Jum'ahnya daripada seorang yang berpendapat imamnya, karena imamnya tidak sah salatnya. Ya, ini lebih jelek, wa hadza mubtadi, dan ini adalah mubtadi. Adapun yang pendapat yang sana tadi tidak bisa dihukumi dia menjadi mubtadi. Ya, ahli bidah. Nah, adapun ini kerancuan syubhat. Nah, yang terkait dengan menghukumi orang lain, yaitu menghukumi imamnya, ya, tidak sah solatnya, apakah dia kafir atau yang semisalnya. Nah, tidak sah wudunya misalnya, seperti yang diyakini oleh Islam Jamaah. Islam Jamaah menganggap orang di luar, yang di luar dari kelompoknya tidak sah wudunya. Ini pemahamannya Islam Jamaah yang saya langsung menyaksikannya dan berdialog dengan sebagian dari mereka. Nah, mereka menganggap bahwa cara berwudunya golongan selain dari Islam Jamaah itu tidak sah. Karena pemahaman toharo yang benar adalah yang mangkul dari imamnya. Mangkul, yakni ternukilkan dari imamnya. Siapa yang dimaksud? Hah? Nur Hasan Al-Ubaidah. Nur Hasan Al-Ubaidillah. Ya. Yang asalnya dari negeri, dari wilayah Solo sana. Nah, yang katanya belajar di Timur Tengah, bertemu dengan guru-gurunya di sana sampai sanadnya kepada Rasulullah. Sehingga agama ini tidak sah kalau tidak dinukilkan melalui pimpinannya Islam Jamaah, yaitu Nur Hasan al-Ubaidillah. La haula wala quwata illa billah. Berarti seluruh dunia, ya, dari kaum muslimin selain dari Islam Jamaah tidak sah ilmunya, karena tidak mangkul, tidak mangkul, tidak ternukilkan dari pimpinannya. Oleh karena itu, berarti kalau cara toharonya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Maka mereka mengulangi sholat. Jadi mereka kadang berpura-pura bertakiyah, sholat berjamaah bersama kaum muslimin, tapi setelah itu dia ulangi kembali di rumahnya, atau di setelah bubar jamaah dia mengulangi lagi. Nah, ini tidak tahu kalau sekarang, karena zaman semakin modern, semakin banyak pula perubahan yang tidak dilandasi dengan ilmu. Naam. Tidak dilandasi dengan ilmu, perubahan-perubahan tersebut tidak ada landasan ilmunya. Tapi karena ya ikut-ikutan atau karena keadaan yang memaksa sehingga dia merubah ya amalannya. Naam. Merubah keyakinannya. Jadi ini lebih jelek, kata Syekh Hafidhahullahu Ta'ala, berpendapat dengan tidak sah karena sebab imamnya tidak sah sholatnya. Ya, ini hal atau sebab yang menyebabkan pelakunya menjadi ahli bid'ah. Adapun yang sana tadi, tidak. Karena ini adalah masuk dalam bab, terkadang bab fikih, yang dia punya dalil yang menganggap itu sahih, sehingga dia berkeyakinan bahwa tidak sah sholat Jumat kecuali 40 jumlah 40 orang. Nah, lalu kemudian Syekh mengatakan, hatta law kana al-imam fil jum'ah mubtadi', ya, hingga sekalipun terkadang imamnya dalam salat Jumat itu dari kalangan pemerintah, dari kalangan penguasa adalah ahli bid'ah, ya, tapi dia tentunya masih muslim. Karena ahli bid'ah itu ada dua. Ada ahli bid'ah yang mufassiqah, ada yang mukaffirah. Ada yang fasik, tidak mengeluarkan dari Islam. Ada yang kafir, mengeluarkan dari Islam. Nah, sekarang kalau imamnya ahli bid'ah yang mufassiqah, ya, yang tidak mengeluarkan dari Islam, tetap kita dibolehkan untuk sholat di belakangnya dan sah sholat kita. Sholat Jum'ah berjamaah di belakangnya. Ya. Nah, sekalipun imam tersebut ahli bid'ah jahat, salli ma'ahu, sholat bersamanya. Wala tu'id, dan jangan kau ulangi sholatmu. Karena kalau engkau mengulangi sholatmu, sholat Jum'atmu, maka engkau akan menjadi mubtadi. Engkau akan menjadi ahli bid'ah, menjadi khawarij. Menjadi golongannya khawarij. Naam. Demikian keterangan Syekh Rabi Hafidhahullahu Ta'ala. Fasunnatu bi an yusalli ma'ahum raka'atain wa yadinu bi annaha tammatun la yakun fi sadrika min dhalika syai', kata Imam Ahmad rahimahullah, maka sunnahnya Rasulullah yaitu hendaklah seseorang muslim itu salat bersama dengan penguasanya dua rakaat dan meyakini di dalam sebagai agamanya bahwa salat dua rakaat itu sempurna sah. Naam. Dan janganlah ada di dalam dadamu, ya, jangan terbetik dalam benakmu min dzalika syai', sesuatu, ya, syubhat, sesuatu keraguan. Naam, jangan. Tetapi yakinilah bahwa itu sempurna sah, sekalipun dia imam yang fajir, selama dia masih muslim. Naam, kalau kafir, keluar dari Islam, ya jelas tidak sah sholat kita. Ya, tidak sah sholat di belakang orang yang bukan lagi muslim. Naam. Maka kita wajib mengulanginya. Kalau kita punya bukti yang jelas, tidak ada kesamaran bahwa dia bukan lagi muslim. Seperti misalnya meyakini, ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dia bukan muslim. Ternyata orang itu sehari-harinya meninggalkan sholat 5 waktu. Barulah pada saat hari Jumat itu dia datang sholat Jumat. Dalam sehari-harinya tidak pernah sholat. Nanti hari Jumat datang. Yang seperti ini, kalau kita berpendapat dan ini pendapat yang kuat bahwa dia bukan muslim, kafir, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Seandainya kita dipaksa, maka salat di belakangnya adalah terpaksa, darurat, dan di rumah kita mengulanginya kembali. Nah, ini imam yang kafir, imam yang keluar dari keislamannya. Nah, seperti misalnya meninggalkan salat lima waktu, atau misalnya menyatakan agama itu semuanya sama dengan jelas, dengan lisannya atau tulisannya mengatakan agama semuanya sama, tidak ada bedanya Yahudi, Nasara, Islam atau Buddha, Hindu. Nah, sama semuanya. Ini juga jelas keluar dari Islam, tidak sah sholat di belakangnya. Nah, dan yang semisalnya pembatal-pembatal Islam mengatakan Al-Quran ya bukanlah hukum yang paling tepat untuk diwujudkan di zaman tertentu, di zaman sekarang misalnya, ini juga kekufuran yang nyata ya, tidak sah sholat di belakangnya, kita wajib mengulanginya. Nah, dan yang selainnya. Kemudian bab yang berikutnya, tahrimul khuruj ala ra'immatil muslimin, haramnya ya membantah atau keluar dari ketaatan kepada para imam-imam kaum muslimin. Ya, berkata Imam Ahmad rahimahullah, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin kana an-nasu ijtama'u 'alaihi wa aqarru lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kana, bir ridha aw bil ghalabah, faqad syaqqa hadzal kharij 'asal muslimin wa khalaqa al-athara 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa in mata al-khariju 'alaihi mata mitatan jahiliyah. Naam. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang keluar ya menyempalkan diri dari kumpulan imamnya kaum muslimin ya, yang di mana manusia telah sepakat untuk menyebutnya sebagai pemimpin, sebagai presiden, sebagai pemerintah, sepakat manusia menyebut dia sebagai imam, sebagai khalifah ya, dan mengikrarkan. Kalau demikian adanya, apakah kesepakatan itu dengan ridha atau dengan setelah pemimpin itu melengserkan ya pemimpin yang sebelumnya? Nah, mengkudeta pemimpin yang sebelumnya, lalu dia terangkat dan manusia bersepakat dan mengikrarkan kepemimpinannya. Mati lampu seluruhnya. Turun. Masih begini ya. Nah, apakah dengan dipilih ya keridhaan dari masyarakat atau dari ashabus syura, dari orang-orang yang bermusyawarah, pemilik akal, orang-orang yang berakal ya, atau dengan cara paksaan dia melengserkan pemerintah yang sebelumnya, lalu kemudian dia naik menjadi pemimpin dan diikrarkan oleh manusia, kebanyakan manusia, maka ini sah sebagai pemimpin, sebagai imam kaum muslimin, maka tidak boleh keluar dari ketaatan padanya. Karena barang siapa yang keluar dari ketaatan, faqad syaqqa 'asal muslimin, sungguh berarti dia telah memecah tongkat kaum muslimin, yakni dia telah membuat kerusakan, perpecahan di tengah-tengah, di dalam tubuh Islam dan kaum muslimin. Wa khalaqal athar, dan dia telah menyelisihi athar ya, riwayat-riwayat, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mati, maka mata mitatan jahiliyah, dia mati dalam keadaan mati jahiliyah ya, menyerupai matinya kafirin ya, jahiliyah. Naam, ini menunjukkan dahsyatnya perkara khuruj ya, dari ketaatan, keluar dari ketaatan terhadap para penguasa. Naam, berkata Syekh Rabi hafizahullah taala, kama fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Di dalam riwayat yang lain, wa man kharaja min at-ta'ati mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada pada lehernya ikatan bai'at, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain atau dalam lafaz yang lain, nah, Rasulullah menyatakan wa man kharaja min at-ta'ati mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari ketaatan maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, ini hadis yang jelas bahwa wajibnya seseorang muslim untuk meyakini, menanamkan di dalam hatinya ya ketaatan, mengambil baiat kepada penguasa tersebut sekalipun tidak formal dari tangan ke tangan, ya, di atas tangan dengan tangan, tetapi di sini adalah kembali kepada i'tiqad, pada keyakinan yang ada di dalam hati muslim tersebut. Apakah keyakinannya dia tidak mau taat atau keyakinannya dia mau tunduk taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan diam dalam perkara-perkara yang mungkar. Maka ini yang menentukan bahwa dia berada di atas hadis manhaj Islam, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia keluar dari manhaj dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ketika dadanya sempit untuk taat kepada penguasa tersebut karena kezaliman-kezalimannya, karena kejahatan-kejahatannya. Naam, tapi hendaklah dia bersabar, dia diam, tidak memberontak, tidak mencela pemerintah. Naam, tetapi dia bersabar. Naam. Ya, dan berulang-ulang kita menyebutkan dan membacakan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam permasalahan ini. Naam, bahkan sekalipun dipukul punggung kita, dirampas harta kita, dipenjarakan, tetap ya kita wajib bersabar. Naam, fala yajuzul khuruj, tidak boleh keluar. Wa qala hadza min khilafati wa qala hadza fi khilafati Yazid. Wa ta'rifuna hala Yazid. Wa ma dzalika Ibnu Umar radhiyallahu anhu ra'al khuruja alaihi naqthun lil bai'ati. Wa man kharaja alaihi wa mata ala dzalika mata mitatan jahiliyah. Naam. Ya. Hadis ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dan kita lihat bagaimana kondisi beliau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau masih hidup di zaman khilafah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kalian telah tahu bagaimana keadaan Yazid. Ya, anaknya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, di pemerintahan anaknya Yazid kita semua telah mengetahui. Nah, bagaimana fitnah yang terjadi. Ya. Di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang di situ semakin bermunculan pemahaman-pemahaman khawariji. Naam. Tetapi bersamaan dengan itu, ya, Umar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tetap berpendapat bahwa keluar dalam ketaatan, ya, terhadap penguasa, terhadap Yazid, ini adalah naqdun lil bai'ah, sama dengan menggugurkan bai'ah tersebut. Nah, dan barang siapa yang keluar, tetap beliau berpendapat dengan hadis ini yang beliau sendiri yang meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang itu akan mati dengan mati jahiliyah. Nah, tetap diperintahkan oleh beliau untuk taat. Ya, dan juga kita sudah berulang-ulang kita sampaikan tentang ya pemerintahan Yazid bin Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yang di mana na'am di situ kematian sahabat Al-Husain ya bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Naam, yang dibunuh oleh pasukan beliau Yazid. Naam, akan tetapi tetap saja para sahabat-sahabat yang masih hidup di zaman tersebut menjaga naam prinsip-prinsip manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memberontak. untuk tidak keluar dari ketaatan terhadap Yazid bin Muawiyah. Nah, bahkan beliau sendiri yang sempat memberikan nasihat kepada sahabat Al-Husain yang beliau berijtihad, dan mudah-mudahan ya subhanahu wa ta'ala memberikan satu pahala, dan memang demikian. Nah, karena beliau adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai penduduk surga, sekalipun ijtihad yang keliru. Nah, karena sebab tusukan-tusukan daripada kelompok-kelompok Khawarijiyah, Khawarij, ya, atau kelompok-kelompok Syiah, ya, yang menyatakan Ahlul Bait, yang mencintai Ali bin Abi Thalib, yang siap untuk menjadi pengikutnya yang setia sampai sekalipun harus mengorbankan jiwanya, memberikan tusukan-tusukan dan pengaruh dengan mengirim surat kepada beliau untuk datang ke negeri Kufah pada waktu itu, ya, dan siap untuk berperang melawan pasukan Yazid yang berpusat di Syam pada waktu itu. Nah, ya, dalam kondisi seperti itu Ibnu Umar termasuk sahabat yang memberikan nasihat kepada Al-Husain radhiyallahu taala anhuma, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, memberikan nasihat untuk jangan keluar karena akan terjadi demikian-demikian, karena para sahabat telah mengetahui bagaimana kejahatan dan makar yang dilakukan oleh kaum Syiah dan kaum Khawarij. Nah, tetapi dengan ijtihad beliau tetap beliau keluar memenuhi panggilan ahlu Al-Kufah, ya, Irak, sehingga kemudian terjadi apa yang terjadi. Yazid mengirim pasukannya untuk menghalangi sahabat Al-Husain dan kemudian menyebabkan beliau terbunuh di Karbala. Nah, bahkan kepalanya dibawa, ya, oleh pasukannya dibawa di hadapan Yazid, sehingga kemudian pada waktu itu Yazid marah. Bukan itu yang aku perintahkan pada kalian. Mengapa kalian melakukan demikian? Sampai untuk menebus dosanya, ya, karena beliau merasa berdosa, dikumpulkan seluruh keluarga Al-Husain dari istri anaknya untuk kemudian dibawa ke negara, ya, di Syam pada waktu itu, untuk kemudian diberikan tempat tinggal dan dijamin hidupnya. Dijamin hidupnya oleh Yazid radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah. Naam. Taib. Ya, bersamaan dengan itu Ibnu Umar sekali lagi sama sekali tidak kemudian terbakar emosionalnya, karena yang dibunuh adalah sahabat. Ya, sahabat yang dekat, sangat dekat. Bahkan sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar tidak terpancing dan tidak mengajak, ya, umat untuk kemudian mengadakan perlawanan. Ya. Yarhamukallah. Bersatu lalu kemudian menyerang sekalian Yazid. Tidak demikian. Nah, justru diperintahkan untuk bersabar, justru tetap beliau mengatakan bahwa keluar dari ketaatan adalah mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini menunjukkan bagaimana teguhnya sahabat berpegang teguh dengan al-haq dan lebih mengutamakan al-haq dari segala sesuatunya. Sekalipun sahabat karibnya. Nah, kalau bertentangan dengan al-haq, berbeda dengan al-haq, maka tidak ditolong. Nah, tidak diberi kemudian bantuan untuk menguatkan, ya, kesalahan tersebut. Karena sallallahu alaihi wasallam wal afiyah, demikian. Naam, wajibnya ketaatan kepada para penguasa. Wala yahillu qitalu sultan wala al-khuruj alaihi li ahadin minan nas, faman fa'ala dhalika fa huwa mubtadi' ala ghairi as-sunnati wat tariq. Lalu kemudian Imam Ahmad menyatakan tidak halal, yakni haram, memerangi penguasa. Tidak halal, yakni haram memerangi penguasa, dan haram untuk keluar darinya siapapun dia. Naam, dari manusia tersebut yang mencoba untuk keluar diharamkan padanya. Barang siapa yang melakukannya, maka dia akan menjadi mubtadi', ahli bid'ah, keluar dari sunnah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita cukupkan dengan kafarah majelis, lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.